Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsir wa ba'd. Baik, silakan di storkan hafalannya ya. Dari apa? Al-Kalam. Ya, silakan. Semuanya sudah siap? Qala al-musannif rahimahullah taala. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kalamu وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الغاء والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل وتغيير أواخر الكلم لخلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم ففي الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها ففي الأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Ya. باب معرفة علامة الإعراب. لربي أربعه علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة لربي في أربعة مواضع: في الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في الجمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة يا وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد والجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت نحو يا وما أشبه ذلك يا وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب وللخفض فأما الكسرة وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون علامة للجزم في الرؤي الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للحذف alamatan faslun al-mu'rabatu ma'an kismun yu'rabu bil harakati wa kismun yu'rabu bil hurufi falladhi yu'rabu bil harakati ma'an al-ismul mufradu jam'u tasdir mu'annath salim wal fi'lu mudari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'un wa kharaja 'an wa kulluha وخرج وخرج عن ذلك ثلاثه اشياء جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم مو جمع السالم يا boleh juga sih kasrah boleh ينصب بالكسره والاسم الذي والاسم الذي لا ينصرف يقبل بالفتحه والفعل مؤتل مؤتل آخر يجزم والذي والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والخمسة والأفعال وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فأما التثنية فترفع بالالف وتنصب وتخفض بالياء واما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء واما الاسماء الخمسه مثل فترفع بالواو فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء واما الاسماء الخمسه ya wa ammal af'al khamsah fa turfa bin nuni wa tunsabu jamu bi hazbiha babul af'al babul af'al al af'al thalatha ya madin wa mudari'un wa amrun nahwu ya boleh nahwu daraba fal madi والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله الزوائد الأربع يجمعها قولك وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب يا فالنواصب أشعة وهي والجواب بالفاء والواو واو يا احسن بارك الله فيكم واه kira terasa sudah berapa lembar ini di sini masyaallah ya sudah banyak ini ilmu yang masuk kan ya. Baik kita lanjutkan masih pada pembahasan tentang apa nawasibul mudhari' penasab penasab dari fi'il mudhari' sudah kita ambil salah satu darinya yaitu yang dia merupakan asal dari penasab ini induk dari penasab ini yaitu an. An disebut dengan apa? Harfu nasbin har wa masdarin wa istiqbalin. Kenapa an disebut dengan harfu masdarin? Karena dia apa? Dilebur bersama fi'il yang setelahnya menjadi apa, Mas? Masdar. Mas itu isim. Bentukan ketiga pada tasrifan sharaf itu. Boroba yadribu borban itu masdar. Borban, borbun, borbin itu isim. Ya, an ini ketika masuk kepada fi'il mudhari merubah fi'il tadi yang tadinya fi'il menjadi apa? Isim. Tapi isimnya muawwal ditakwil. Ya, ditakwil. Kalau dikatakan uridu an akhruja ila al-masjidi. Saya ingin keluar menuju masjid. Maka i'rabnya uridu bagaimana? Fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi minan nasibi wal jazimu alamatu رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنا. Kalau misalkan kami ya, nuridu gitu ya. Nuridu. Kalau kamu, turidu dan seterusnya. InsyaAllah bisa kan difahami. An akhruja. An harfu masdarin wa nasbin wa wastiqbalin. Ya. Kemudian, akhruja fi'lun mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahira ala akhirihi. Ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Ya. Ada i'rabnya itu. An dengan fi'il yang dimasukinya. Maka dikatakan ya, an wa ma dakhalat 'alaih an dan fi'il mudhari yang dimasukinya pada mahalnya nasab maf'ulun bi. Atau dengan ungkapan yang lain, al-masdar al-muawwal masdar yang terbentuk dari an wa ma ba'dah dengan yang setelahnya wa ba'daha fi mahalli nasbin pada mahalli nasab maf'ulun bih. Ilal masjidi jarun wa majrur muta'alliq bi akhruja. Jadi ucapanmu uridu an akhruja ilal masjid sama dengan uridu al-khuruja ilal masjidi. Cuma kalau al-khuruja ini kan maf'ul bih tapi isimnya sharih jelas ya. Al-khuruj itu kan isim. Tapi kalau di sini an akhruja isimnya ghairu sharih ditakwil dulu. An akhruja. Jadi an dengan setelahnya pada mahalnya nasab sebagai maf'ul bi dari uridu. Ucapanmu uridu an akhruja ilal masjid sama dengan apa? Ucapanmu uridul khuruja iya ilal masjid. Kalau ganti nahnu bagaimana? Nuridu an nakhruja gitu ya. Ilal masjid. Kalau kasih anta turidu an takhruja ilal masjid. Iya, dan seterusnya. Sri Bami ini tinggal dikiaskan yang lainnya. Tinggal digiaskan dengan yang lain. Jadi kalau ada an, kemudian masuk kepada fi'il mudhari, itu ada mahalnya. Karena dia isim, mahalnya kadang dia sebagai mubtada, sebagai antasumu khairul lakum, antasumu khairul lakum, kalau di Arab, an harfu, masarin, wanasbin, wastiqbalin, antasumu, fi'ilun mudhari'un, mamansubun bi'an wa'alamatu nasbihi, hadfun nun li'anahu minal, amthilatil khamsat afalil, khamsah alwaw dhamirun muttasil mabniun ala as-sukun fi mahalli rafin fa fa'il al-alif lil fariqah. Al-masdar al-muawwal atau kalimat atau ungkapan yang lain boleh an wa madakhalat 'alai an dan apa yang dimasukinya yaitu tasumu fi mahalli rafin mubtada pada mahalnya rafa mubtada karena dia isim yang memulai jumlah disebut mubtada. Khabar mana? Khairun. Ya, ini belum dibahas tentang khabar. Khairun khabar marfu' hukumnya senantiasa ya namanya mubtada khabar hukumnya marfu'. Wa alamat rafi' ad-dhamma dhahir 'ala akhirih. Ya, kadang dia juga majrur. Ajibtu min an taqum misalkan. Saya merasa kagum dengan perbuatanmu berdiri. Ya, ini an taqum masdar muawwal ataupun an dengannya setelahnya pada mahalnya jar. Kenapa kemasukan ba tadi? Ya, paham ya? Jadi i'rabnya itu bukan pada an-nya saja, bukan pula pada fi'ilnya, tapi peleburan an dengan yang setelahnya dari fi'il. Sudah paham ini? Nah, sekarang kita masuk ke penasob berikutnya, yaitu yang kedua. Ya. Yaitu apa? Lan. Ya. Lan disebutkan wahiya harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan adalah harfu nafyin. Apa yang dimaksud dengan harfu nafyin? Huruf yang didatangkan untuk menafikan hadas kejadian. Seperti ya akhruju ila suqi, saya pergi menuju pasar. Di sini ditetapkan ya perbuatan pergi ke pasar. Dikasih lan akhruja ila suqi. Di sini kan dia apa? Nafikan kejadian yaitu pergi dengan apa? Lan. Makanya lan disebut dengan apa? Harfun nafin karena menafikan kejadian. Ya. Aktubu dikasih lan aktuba. Saya tidak akan menulis. Dinafikan kan di sini hadas. Hadasnya apa di sini? Kitabah penulisan. Wa nasbin, sudah paham harfun nasbin. Yaitu apa? Menasobkan fi'il mudhari setelahnya. Ingat nasob enggak mesti dengan fathah. Iya, bisa juga dengan membuang nun. Wastiqbalin dan huruf istiqbal. Masih ingat huruf istiqbal? Memurnikan fi'il mudhari untuk mana yang akan datang. Sudah kita sering ulang-ulang bahwasanya penunjukan fi'il mudhari ada dua. Yang pertama penunjukan kepada waktu sekarang atau yang akan datang. Ketika dimasuki an ataupun lan, maka dia murni maknanya untuk yang akan datang. Pasti maknanya untuk yang akan datang. Ya. Sebagian ahli bid'ah seperti Zamakhsyari berpendapat bahwasanya lan ini untuk penafian selamanya. Ini dibangun di atas akidah beliau yang sesat, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan dilihat selamanya. Ya, sampai pun di sorga. Ini berdalil dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, lan tarani. Ya. Engkau tidak akan bisa melihat wahai Musa, kata Zamakhsyari. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dilihat selamanya sampai pun di sorga nanti. Ini akidah yang menyimpang, sesat. Dibantah oleh para ahli nahwu yang lain. Lan sekedar penafian. Mungkin dia menunjukkan ta'bid, makna senantiasa ketika ada qorina yang lain. Ketika ada qorina, enggak ada qorina ya bisa penafiannya terus-menerus, bisa juga tidak. Al-muhim, lan di sini tidak menunjukkan penafian senantiasa. Dibantah oleh Ibn Syam juga di dalam Qatrun Nada itu. Ya. Juga disebutkan di dalam kitab Muhuni Labib, ya, bantahannya oleh Ibnu Hisham. Ya. Di antara yang bisa dijadikan sebagai bantahannya adalah ucapannya orang-orang Yahudi kalau enggak salah. Allah kisahkan tentang mereka, walayatamannaunahu abada bima qaddamat aydihim. Mereka orang-orang Yahudi tidak akan menginginkan kematian senantiasa, selalu. Iya. Tapi nanti ketika diazab di akhirat, doanya apa? Ingin dimatikan. Sudah akan mematikan. Faqdi, apa? Ya Malik, liqdi alaina rabbuk, wahai Malik, penjaga neraka. Matikanlah saja kami. Nah, ini menunjukkan tidak selamanya. Juga diantaranya ayat, falan ukallimal yawma insiya, ucapannya Maryam alaihissalam. Iya. Ketika bernazar kepada Allah, untuk tidak berbicara. Falan ukallimal yawminsiya, saya tidak akan berbicara mulai hari ini dengan seorang pun. Setelah itu berbicara enggak? Berbicara. Banyak al-muhim bantahannya. Ya, hanya saja Zamakhsyari karena sebab akidahnya menyimpang, memaksa-maksakan wasailan apa? Menunjukkan penafian yang senantiasa selalu. Ya. Ini keliru. Sekedar penafian. Ya. Baik. Contohnya hanya dalam Al-Quran ya. Tadi maknanya sudah disebutkan semua ya. Harfu, nafin, wa, nasbin, was, tiqbalin. Ya. Jadi tidak ada di situ makna penafian yang terus menerus selamanya, tidak. Tidak pula di situ ada makna ta'kid, penekanan, penafian, tidak ada. Ya. Contohnya dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Ucapannya siapa ini? Bani Israil ya, kepada Nabi Musa. "Lan nu'mina laka." Coba di i'rab, "Lan nu'mina laka." Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Nu'mina fi'lun mudhari'un mansubun bi lan wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhiri. Nu'mina wa fa'iluhu. Kalau awalnya nun apa? Awalnya nun. Dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Kalau untuk ana itu wujuban mustatirnya. Nahnu juga mustatir wujuban. Anta, engkau yang diajak bicara, ini juga wujuban. Tiga dhamir ini mustatirnya apa? Wujuban bersama fi'il mudhari. Laka al-jarun wa majrur muta'alik bi nu'min. Bi nu'min. Contoh yang lain, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum. Ya, antum belum di belum sampai ya pembahasan inna ya. Sehingga kita i'rabnya lan tughniyanya sajalah. Lan tughniya, lan harfu nasbin wa ya wan ya wa nafin ya, silakan enggak apa-apa urutannya enggak urut juga. Nafin wa nasbin wa istiqbalin. Kemudian tughniya fi'lun mudhari'un mansubun bi wa alamat nasbihi al-fathah adh-dhahira ala akhirih. Di sini harakat fathahnya tampak ya. Kenapa? Tughniya bukan tughni, keluar fathahnya karena mu'talnya dengan ya. Sudah kita lewatkan bahwasanya fi'il mudhari' kalau mu'talnya dengan ya ketika masuk tampak nasabnya, ringan. Iya. Begitu juga ketika huruf ilahnya wawu, ringan. Tapi kalau alif, enggak bisa. Kemudian anhum, jarun wa majrur muta'alik bi tughniya. Amwaluhum fa'ilnya. Amwalu fa'ilnya tughni. Harta mereka tidak bermanfaat atas mereka, orang-orang kafir. Amwaluhum fa'il, marfu' alamatu rafi' ad-dhamma dhahir ala akhi wa mudhaf. Setelahnya, dhamir mutasil ya, mudhaf ilaih. Kemudian contoh yang berikutnya, lan tanalul birra. Lan tanalul birra. Coba di-irab. Lan harfu naf. Yin. Wa nasbin. Wa istiqbalin. Tanalu. Fi'lun mudari'un mansubun bi. Wa alamatu nasbihi. Hadfun nun. Li'annahu minal. Af'alin khomsa. Aslinya apa sebelum dimasukin lan? Tana. Luna. Ya. Nala. Fi'l madinya. Nala. Yanalu. Untuk anta tanalu. Untuk jamak tanaluna. Kemasukan lan. Dibuang nunnya lan tanalu. Wawu. Irabnya apa? Al-waw domir. Mutasil mabni ala as-sukun. Fi mahali rahim fa. Fa'il. Al-alif lil. Fariqo. Al-birra. Sebagai apa? Al-birra. Setelah fi'il fa'il. Wakat dia. Sebagai apa? Maf'ulun biman. Mansub. Wa alamatun nasbihi. Al-fathah. Al-zahira ala akhiri. Contoh yang lain. Ya. Lan yadurrukum. Illa adha. Lan yadurrukum. Lan harfu naf. Nafin wa nasbin. Wastiqbalin. Yadurrukum fi'lun. Mudhari mansub bilan. Wa alamat nasbihi. Lan yadurrukum. Hadfu an-nun. Ya'na minal. Afal khamsah. Aslinya apa? Yadurru. Sebelum dimasukin lan. Yadurruna. Dorro yadurru. Filmatinya dorro yadurru. Kalau untuk dua orang ya durrani, jamak ya durruna. Maksudkan lan ya durrukum. Mereka tidak akan merugikan kalian. Ya wawunya dhamir mud asil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Kemudian di situ kum lo kaf dhamir muttasil mabni ala dhom fi mahalli nasbin maf'ul bih. Mimnya alamatul jam'. Alamatul jam'. Ya. Satu lagi. Iya. Qala lan tarani. Ya, qala lan tarani, lan tarani. Ya, yang belum dibahas kita tinggalkan i'rabnya. Lan tarani lan harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin tarani. Ya. Tarani fi'lun mudhari mansubun bilan wa alamatu nasbihi tarani. Apa? Hah? Tarani ra'a yara. Satu orang. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah al-alif. Kan dia huruf ilah akhirnya. Ro'a yara. Yara Muhammadun misalkan. Apa? Zaidan. Muhammad melihat Zaid. Lan yara Muhammadun Zaidan. Jadi nasabnya dengan apa? Fathah muqaddarah al-alif. Man min duhuriha. At-ta'adzur li'annahu mu'tal. Ya, li'annahu mu'tal. Bil-alif, mu'tal dengan alif. Nunnya lil-wiqayah. Ataupun fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban takdir apa? Taro anta. Nun lil-wiqayah ya dhamir mutasil. Mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Ingat ya, taro. Ya. Ya, nanti insyaAllah. Nun yang didatangkan untuk menjaga fi'il. Jangan sampai dikasrah. Biasanya kalau ada fi'il ataupun bahkan hukumnya ada fi'il ya disandarkan kepada ya. Ya, kepada ya maka dia harus ya disambung dengan nun miqayah. Seperti dharaba. Dia memukul. Kalau memukul saya enggak boleh dharabi, dharabani kasih nun, nun miqayah. Jadi kalau ada fi'il yang disandarkan kepada ya, ya mutakallim harus dia disambung dengan nun. Tujuannya apa? Untuk menjaga fi'il jangan sampai dikasroh. Karena fi'il kan enggak menerima kasroh ya. Boroba. dia memukul. Kalau dia memukul saya, enggak boleh dorobi tanpa nun. Kenapa? Nanti banyak fiilnya dikasroh. Kan fiil enggak boleh kasroh. Untuk menjaga fathahnya, dikasih nun iqoyah. Untuk menjaga fiil ini jangan sampai dikasroh. Doroba ni. Gitu. Nanti insya Allah mungkin yang macam ada. Ya. Nah sekarang, ya da'u dikasih lan jadi apa? Ah, harus banyak latihan kayak gitu. Coba ya khruju dikasih lan jadi apa? Lan yakhruja. Ya da'u dikasih lan jadi apa? Lan yad'uwa. Yarmi dikasih lan jadi apa? Lan yarmiya. Yas'a dikasih lan jadi apa? Lan yas'a. Fathahnya mau qadaroh. Iya kan? Yadriban dikasih lan jadi apa? Lan yadriba. Yadribuna dikasih lan jadi apa? Lan yadribu. Tadribina dikasih lan jadi apa? Lan tadribi. Ya itu kan? Tadribina dikasih lan jadi apa? Lan tadribi. Jangan bingung ya. Ulang ya. Yadkhulu dikasih lan jadi apa? Lan yadkhula. Iya. Yarju dikasih lan jadi apa? Lan yarjua. Iya kan? Yamshi dikasih lan jadi apa? Lan yamshia. Kemudian yadkhulani dikasih lan jadi apa? Lah jadi sudah lewat. Lan yadkhula. Yadkhuluna dikasih lan jadi apa? Ya. Tadkhulina dikasih lan jadi apa? Iya. Ya gitu. Penerapannya tuh harus sudah bisa. Dan sampai fathah terus. Nasab tuh bukan hanya fathah loh. Dan fathah juga enggak mesti zahiro. Ada fathah zahiro, ada fathah muqaddaro. Ada yang nasabnya bukan dengan fathah, tapi dengan pembuangan nun. Gitu. Ya. Gimana? Ya. Jadi nun miqoya itu ditambahkan. Iya. Punya s'an. Yang tarani ya ra'aya tarani ya. Kalau yas'a kan butuh maf'ulnya dengan ila. Enggak langsung kepada maf'ul enggak bisa. Yas'a ila ilayya jadinya. Enggak bisa. Ya. Kalau tadi kan ra'a kan bisa langsung ke maf'ulnya. Ya. Taro. Sesi yang dilihat saya tarani enggak boleh misalkan dari apa kalau di kata itu tari jadinya. Iya kan enggak bisa. Pokoknya seperti itu. Iya. Ya, sifatnya ya. Mudah kan lan? Enggak sulit, hanya dikatakan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Nah, insyaallah enggak sulit ya. Satu lagi atau cukup? Cukup. Ya, baru kita satu ambil satu ya gitu ya, lan. Nomor satu kurang. Satu lagi katanya nih. Hah? Cukup apa lanjut? Ya kan bisa nanti dengarkan di rekaman. Iya. Lanjut. Iya, lanjut. Berikutnya adalah apa? Habis an, lan, idzan. Sering diterjemahkan apa idzan? Kalau demikian, gitu ya. Jadi idzan ini disebut dengan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Ah namanya itu. Apa? Harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Huruf jawaban, huruf balasan dan huruf yang menasobkan. Kenapa idzan disebut dengan harfu jawabin? Karena dia idzan jatuh sebagai jawaban dari kalam sebelumnya, kalam yang mendahuluinya. Kalau ada salah seorang dari teman kita yang berkata sa'ajtahidan ya sa'ajtahidanna fi durusi saya sungguh-sungguh akan saya akan sungguh-sungguh pada pelajaran saya la'ajtahidanna fi durusi maka jawabannya idzan tanjaha idzan tanjaha kalau demikian kamu pasti lulus idzan tanjaha di sini kan idzan diucapkan sebagai apa jawaban dari ucapan yang mendahuluinya yang diucapkan oleh teman kita. La ijtahidanna fi durusi. Saya akan sungguh-sungguh pada pelajaran saya. Jawabannya idzan. Enggak boleh. Enggak ada kalam sebelumnya yang mendahului tiba-tiba idzan. Iya. Tanjaha. Enggak boleh. Ya, kenapa? Karena idzan disebut dengan harfu jawabin. Jadi diucapkan sebagai jawaban dari kalam yang mendahului. Saya akan semangat bekerja. Idan tarbaha. Orang yang akan beruntung. Dapat untung. Gitu. Ya. Dan seterusnya. Sifam ini. Kemudian. Yang kedua. Idan disebut dengan harfu jaza. Harfu jaza. Huruf balasan. Kenapa? Karena yang setelah idan. Itu adalah balasan dari kalam sebelumnya. Tadi masih contoh yang sebelumnya. La ajtahidanna fi durusi. Saya akan sungguh-sungguh pada pelajaran saya. Maka antum sebutkan balasan. Idan tanjah. Kalau demikian, engkau akan beruntung. Jadi keberuntungan ini sebagai balasan dari kesungguh-sungguhanmu. Iya kan? Betul enggak? Jadi, an-najah, kesuksesan, keberuntungan, kelulusan, ini adalah sebagai apa? Balasan dari kesungguh-sungguhanmu. Makanya dikatakan sebagai apa? Harfu jaza. Harfu apa? Jaza. Ya. Karena yang setelah idan adalah balasan dari yang sebelum idan. Apa yang sebelumnya idan tadi? Ucapan yang diucapkan oleh temanmu tadi. La ajtahidanna fi durusi. Saya akan sungguh-sungguh ya, pada pelajaran saya. Maka jawaban dan balasannya, kalau demikian kau akan sukses. Kemudian yang ketiga, harfu nasbin. Ini sudah paham kalau harfu nasbin mah. Iya, karena dia menasobkan fi'il mudhari setelahnya. Hanya saja, agar idzan ini bisa menasobkan fi'il mudhari itu ada syarat-syaratnya. Enggak mutlak kayak sebelumnya, an, lan. Kalau idzan ada syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi, maka dia menasobkan fi'il mudhari setelahnya. Kalau tidak, ya tidak menasobkan. Syarat yang pertama dari idzan agar menasobkan fi'il mudhari adalah agar idzan berada di awal jumlah. Agar apa? Idzan berada di awal jumlah tadi seperti ucapanmu tadi sebagai jawaban dari komentar temanmu, la ajtahidanna fi durusi idzan tanjaha, kan di awal ini idzannya. Iya. Betul enggak? Iya. Ini berbeda kalau idzannya enggak di awal. Iya. Seperti di tengah, maka tidak lagi idzannya menasobkan. Seperti innaka idzan tanjahu jadinya. Ini tanjahu jadinya. Kenapa? Karena idzannya di awal gitu loh. Innaka idzan tanjahu misalkan. Kalau demikian kamu kan tanjah. Ini menasubkan enggak idzannya? Enggak. Kenapa? Syarat pertama hilang. Apa syarat pertama? Agar idzan diletakkan di awal jumlah. Awal kalimat atau jumlah. Paham syarat yang pertama? Apa syarat yang pertama dari idzan agar menasubkan? Agar dia diletakkan di awal jumlah jawab. Iya, di awal jumlah jawab. Bukan tengah-tengah atau di akhir. Kemudian, yang kedua agar fi'il mudhari yang datang setelah idzan itu menunjukkan masa yang akan datang. Iya. Itu apa? Agar fi'il mudhari yang datang setelah idzan menunjukkan masa yang akan datang. Kalau misalkan menunjukkannya waktu yang sekarang, ya enggak. Misalkan, apa? La'ak, apa misalkan? Contohnya, sa'akrul Qur'an, misalkan. Iya. Kemudian idzan tasduq. Ya, kalau begini mau jujur. Atau ada temanmu yang berkata aqra'ul Qur'an, saya baca Al-Qur'an. Dijawab idzan tasduqul, mengenai jujur. Ya jujur udah dari sekarang itu, bukan yang akan datang. Kan? Sekarang berarti kan bukannya akan datang nanti. Ya. Al-muhim di situ syarat yang kedua adalah agar apa? Fi'il mudhari yang datang setelah idzan menunjukkan waktu yang akan datang. Ya. Kemudian, adapun kalau menunjukkannya waktu sekarang, ya maka apa? Tidak menasobkan. Misalkan, akaltu ruzan. Saya barusan makan apa? Nasi idzan misalkan, tasduq. Kalau kemudian kamu jujur. Bukan nanti kan? Nanti sekarang. Sekarang ya. Karena jujur ya. Benar. Ya. Kemudian syarat yang ke, berapa? 3, yaitu agar tidak dipisahkan antara idan dengan fi'il mudhari oleh pemisah. Apa? Tidak dipisahkan antara idan dengan fi'il mudhari yang dinasabkannya dengan pemisah. Kecuali kalau pemisahnya sumpah, maka dimaklumi. Enggak menggugurkan apa? Amalannya idan, menasabkan fi'il mudhari. Juga dikecualikan oleh sebagian ulama, yaitu ketika pemisahnya itu adalah la nafiyah. Ya, sebagian membolehkan untuk idan tetap ramal kalau pemisahnya adalah sumpah ataupun la nafiyah. Adapun pemisah selain ini membatalkan amalannya apa? Idan. Ya. Yaitu ada khilaf. Ya, ada khilaf. Sebagian menambahkan harfun nida. Ya. Ada khilaf terkait dengan pemisah. Ya enggak mengapa kalau kita masukkan, kalau kita tambahkan harfun nida, ada khilaf. Ya. Seperti ya dalam contoh tadi yang sama aja contohnya ya. La ajtahidanna fi durusi. Idzan wallahi tanjaha tetap beramal. Meskipun dipisahkan di sini antara idzan dengan fiilnya tanjaha dengan apa? Wallahi sumpah. Jadi enggak mengganggu sumpah ini. Amalannya apa? Idzan. Ataupun la nafiyah. Ya, la ajtahidanna fi durusi idzan. Ya, misalkan apa idzan? Lan. Idzan la yadhi'a misalkan amaluk, kalau demikian tidak akan sia-sia usahamu. Idzan la yadhi'a sa'yuk misalkan. Kalau demikian apa? Usahamu tidak akan sia-sia gitu kalau kamu sungguh-sungguh. Dipisahkan di sini dengan apa? La. Tetap beramal. Paham? Ya. Tetap apa? Beramal. Ataupun idzan la yadhhab amaluka boya'an. Kalau demikian amalmu tidak akan hilang sia-sia, sama makna yang tadi. Ataupun dua-dua sebutkan idzan wallahi la. Iya. La yadhhab amaluka boya'an. Kalau demikian demi Allah tidak akan hilang amalanmu sia-sia. Ya. Sebagai menambahkan nida juga. Idzan ya Muhammad tanjah gitu lah. Ada yang berbicara kepadamu itu Muhammad temanmu, la ajtahidanna fi durusi, antum menjawab idzan ya Muhammadu tanjah, tetap beramal. Meskipun ada khilaf di dalamnya. Enggak mengapa, ambil yang mengamalkan karena sebagai kalau disebutkan di dalam tuhfah itu termasuk yang tidak menghalangi amalannya apa? Idzan. Syekh Muhammad Muhyiddin menyebutkan 3 pemisah yang tidak menghalangi amalannya apa? Idzan, yaitu qasam sumpah, yang kedua an-nida panggilan, yang ketiga la nafiyah. Ya. Hal itu, apabila 3 syarat ini terkumpul maka dia apa? Beramal. Hilang salah satunya maka hilang amalannya ataupun tidak beramal. Nih, saya bacakan contoh, sebutkan ini yang beramal dan tidak beramal. Ada seorang temanmu berkata kepadamu, sa'azuruka ghadan, besok saya akan ziarah kepadamu. Maka kau jawab nih, jawab yang pertama, lihat beramal atau tidak ya. Inni idzan ukrimuka atau ukrimaka. Sa'azuruka ghadan, saya besok akan menjengukmu atau ziarah kepadamu. Dijawab dengan jawaban ini, lihat beramal enggak. Inni idzan ukrimuka atau ukrimaka. Kenapa? Karena syarat yang berapa hilang? Syarat yang pertama itu agar idzan ditempatkan di awal kalimat ini, di sini enggak di awal, ada inni. Kalau sungguh saya kalau demikian akan memuliakan maka ukrimuka, enggak beramal. Kenapa? Syarat yang pertama hilang. Yang kedua. Ya, masih sama komentarnya temanmu, sa'zuruka ghadan. Dijawab inzurtani idzan sa'ukrimuka atau sa'ukrimaka. Kalau kamu ziarah kepadaku, kalau demikian saya akan memuliakanmu. Apa? Sa'ukrimuka atau sa'ukrimaka? Ya, sa'zuruka ghadan. Temanmu berbicara demikian. Kemudian kau jawab, inzurtani, kalau kamu ziarah kepadaku, idzan sa'ukrimuka. Apa? Kenapa sa'ukrimuka bukan sa'ukrimaka? Karena dia tidak ditempatkan di awal jumlah. Gampang. Nah, sekarang jawabannya berikutnya sama. Idzan hayyakallah ukrimuka. Idzan hayyakallah. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Akan saya muliakan kamu. Idzan hayyakallah ukrimuka atau ukrimaka? Kenapa? Karena di sini dipisahkan idzan dengan fil mudhari'nya dengan hayyakallah, dan hayyakallah bukan qasam, bukan pula la nafiyah, bukan pula nida. Iya kan? Ada lagi idzan al-ana ukrimuka atau ukrimaka. Kalau demikian sekarang saya akan muliakan engkau. Gimana nih? Ukrimuka atau ukrimaka? Idzan al-ana ukrimuka atau ukrimaka? Ukrimuka kenapa? Ada pemisah yang misalkan idzan dengan fil mudhari'nya. Yaitu al-an. Sekarang jawabannya ganti idzan wallahi ukrimaka atau ukrimuka? Ada pemisah kok. Pemisahnya sumba qasam, tidak menghalangi amalannya apa? Idzan. Idzan ukrimaka atau ukrimuka? Ya, insyaallah bisa dipahami kan? Iramnya sama dengan tadi misalkan ucapan temanmu tadi sa'zuruka ghadan, ini iramnya jelas ya. Sa'zuruka sin harfu apa? Tanfis kan? Untuk menunjukkan yang akan datang sin harfu tanfis. Azuru fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi minan nasib wal jazib wa alamatu rafi' ad-dhamma dhahir 'ala akhirih, wa fa'iluhu azuru awna'a dhamir mustatir fihi wujuban atau jawazan? Wujuban taqdiruhu an ana. Kaf dhamir muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ulun bi ghadan dharf. Dharf apa? Keterangan waktu apa? Keterangan waktu atau tempat? Ghadan besok. Dharfu zaman berarti mansub. Ya, sekarang jawabanmu idzan ukrimaka. Idzan tadi harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Ukrimaka fi'lun mudhari ya mansub bi idzan wa alamatu nasbi al fathah dhahirun ala akhir, wa fa'iluhu ukrima dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Al kaf dhamir muttasil mabniyun ala al-fath fi mahali nasbin mafulun bi. Ya, cukup ya. Dua saja untuk pertemuan ini kita ambil. Ya, dengan ini kita sudah mengambil berapa penasob? Tiga. An, lan, idhan. Ya, masih di sana tersisa banyak penasob berikutnya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang minta diulang atau mau disampaikan. Ada yang belum paham? Tapi kan terjadi jadi dia tidak diawalkan boleh. Tapi kan berarti tidak menjadi langsung. Iya, ya boleh dia ditempatkan di awal atau di tengah, tapi enggak masuk lagi gitu. Apa? Ya enggak beramal. Nah, di fil mudhari' marfu tadi ya, marfu litajarrudihi minan nasib wal jazim. Seperti kalau yang tidak beramal tadi, ini idzan ukrimuka. Jadi idzannya tetap namanya sih. Harfu jawabin wa jaza, tapi bukan enggak ada nasbinya. Iya, enggak ada nasbinya. Enggak menasabkan sih. Ya, ukrimuka fil mudhari' marfu litajarrudihi minan nasib wal jazim, seperti itu. Tapi dibuang nasbinya karena enggak menasabkan sih, syaratnya hilang. Ya. Kalau tadi wallahi. Wawu qasam dia. Muta'alliq dengan fi'il yang mahdhuf. Aslinya uqsimu wallahi. Wawu qasam termasuk huruf jar ya. Huruf jar kan termasuk kan? Maka lafdzul Allah majrur dengan wawu qasam. Alamatu jari al-kasrah. Ya. Cukup dulu ya. Ya, subhanallah bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.